وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم رشده حاضرين حاضرات هدانا الله وإياكم Alhamdulillah, tadi kita semua sudah melaksanakan suatu kewajiban yang amat sangat diwajibkan untuk kaum muslimin, yaitu berupa sholat duhur berjamaah sekaligus menjamak takdim sholat asar. Semoga dengan tadi melaksanakan sholatul wajib tadi, kita semua amalan-amalan menjadi amalan yang soleh dan solehah, amin, dan menjadi amalan yang langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah, mustami'in wal mustami'at, ingkang kula hormati, ingkang kula ta'adimi, kangge acara selajengi pun monggo sarang-sarang kulalan panjenengan sedoyo nyuwun pitulung saking Allah subhanahu wa ta'ala, nyuwun syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan meminta hidayah, ma'unah, nihayah semuanya, kita semua yang hadir di sini kelak dikumpulkan lagi di yaumil mahsyar, dikumpulkan di jannatullah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga amalan kita sedikit menjadi teman untuk di akhirat nanti. Karena apa? Kumpulnya kita pada hari ini itu salah satu bentuk takwa kita, bentuk iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi umat Muhammad dan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa dan digolongkan kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara istighosah, yang dimaksud istighosah itu minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada beliau Syekhina al-Kiram Romo Yai ingkang kula ta'zimi barokai. Mugi-mugi ya kulalan panjenengan sedoyo sing hadir teng riki angsal barokah saking beliau, amin. Dumateng Syekhinal Kiram Al-Alim Al-Alamah Gus Miftah, wakdalan panggonanipun kula sumungguhaken kangge mimpin acara istighosah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari Bu semuanya sama-sama, kemudian yang ada airnya ya, yang mempunyai air minum tolong ditaruh di depan untuk ngalap barokah istighosah dari Gus Miftah. Mudah-mudahan dari penyakit kejuboyok linu lan iku wau mari lan uga lara untu, muga-muga doane barokah sehingga mau mengkene ku dados mantun sedayane kemawon lantaran istighosah. Subhanallah walhamdulillah Keluarga kita, kita ingat putra putri kita, kita ingat kepada orang tua kita yang sakit, sehingga mari kita berdoa bersama Gus Miftah untuk melantunkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, amin-amin kita dijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Kepada jamaah untuk mengisi subhanallah yang depan tolong dipotong biar rapat. Alhamdulillah. Itu tolong mas yang maju saja ya. Depan masih kosong. Marilah kita merapat ya, merapat itu di depan. Ya, depan masih kosong, maju ke depan. Yang belum menampak tempat ini ya. Mari untuk mendapat tempat. Mudah-mudahan dari keistimewaan kita dari istirahat ini nanti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ila hadrat Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi waswajulati mu'adhir. Shai'u lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala ad-dallin. Ila hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa auliya' syuhada'i was-salihin was-sahabati wad-dabbin wal 'ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlishin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil 'alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil auliya' sayyidina 'Abdul

Yeah. Yeah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa ta'ala kulli sadatina wa nasab rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin hamd shakirin hamd na'imin hamd yufi na'ma wa yughafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad وتغفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم وحسن الخواتم ما يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم انت السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم والكلمات التامات والدعوات المستجابات ياك الله سر الحسين من انفس الحق القدرة والنادر وعين الجن والانس والشياطين ويكاد الذين كفروا ليسلقون نقبي أبصارهم لما سموه ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين ومستجاب القرآن العظيم ورئيس سليمان بن داود عليه السلام الودود رأس المجد طول عمرنا يا الله وصاخي جسدنا يا الله وقضي حاجاتنا يا الله وأنصر أموالنا وأولادنا يا الله وحببنا للناس يا إجمعين ودبع عند العند ودو كل من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل وأوصل سوى ما قرأناه من القرآن العظيم ما هللنا وما سبنا وما استغفرنا وما صلينا الحاضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافينا ونور قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ونوره دره وإلى جميع min al-qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bari wa bari khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa sayyidina wa sayyidina masyayikhina ya Allah Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim nuzulahum wasi' madkhalahum waj'alna jannata maswa min rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anzilir rahmata wal maghfira ala ahli qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma anzilir rahmata wal maghfira ala ahli qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa ya ayyatuhan nafsul mudhma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa nakhususan ila man hadra fi hadzal majlis ya Allah aghisna ya Allah aghisna ya Allah aghisna ya Allah aghisna ya Allah aghisna ya Allah aghisna ya Allah aghisna ya Allah aghisna ya Allah اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمته ومن أفضل شفاعته اللهم اجعل إخيار يا الله هذا الأمة يا الله من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا يا الله زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة يا الله بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة اللهم ارزقنا بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله bersama-sama لا إله إلا الله محمد رسول الله لا Wow. warzuqna bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar, ya rabbal alamin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi yodeh sembadani panyuwun kula dateng ilahi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana sayyidina Muhammad. Marilah hadirin, setelah kita baca dari istighosah, kita dekatkan orang tua kita yang sudah tua renta, yang kita tinggalkan. Putra putri kita, kita dekatkan di hadapan kita. Dosa-dosa kita, orang tua yang alam di dalam kubur, kita dekatkan di depan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan semuanya dosa kita kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa duhrina wa maulana sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم حمد النائمين وحمد شاكرين يا الله اللهم حمد النعمه ويكافيه مسيدا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم لسلطانك. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka bijamil hayatina ya Allah, wa inna nas'aluka ridhaka bijamil rizqina mubaraka, wa inna nas'aluka ridhaka ya Allah bijamil ilmina nafi'a. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtana ana 'abduka ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Engkau lah menciptakan diri ini ya Allah. Diri ini adalah ciptaan-Mu ya Allah. Kami ini hamba-Mu ya Allah. Wa tika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma syahna'tu abulaka bi ni'matika 'alaina wa abuhu bi tambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Yang memberi petunjuk kepada kami adalah Engkau ya Allah. Semua rezekimu telah Engkau anugerahkan, Engkau limpahkan kepada kami ya Allah, kepada diri ini ya Allah. Tapi kami melakukan dosa dengan sembunyi, tetapi di depan-Mu ya Allah, kami melakukan maksiat dengan terang-terangan di depan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau, ya Allah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah. Kami ini anak derhaka dari orang tua kami. Kami meninggalkan orang tua kami yang lagi sakit di kampung kami, ya Allah. Kami meninggalkan putra-putri kami yang masih kecil, yang masih kecil perlu pendidikan. Tapi kami meninggalkan di Taiwan, ya Allah. Kami berdosa kepadamu, ya Allah. Tidak memelihara, tidak mewajib memberi nafkah, dan tidak menjadi pendidikan dari anak-anak kami sebagai amanahmu, ya Allah. Katakan, katakan pada Allah, Bu. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami sudah di alam kubur, ya Allah. Kami saat di Taiwan, beliau meninggal dengan kematiannya, matanya melolok, bibirnya memanggil-manggil saya, tapi kami tidak bisa untuk pulang, ya Allah, untuk melihat jasadnya dari orang tua kami. Sehingga pada istighosah ini, hadirkanlah, sampaikanlah pahala keikhlasan ibadah putra-putri jamaah kepada orang tua kami, ibu kami, putra-putri kami yang berada di alam kubur. Luaskan dari liang lahatnya. Ampunilah dari dosa-dosanya. Panggil orang tua kalian. Sebutkan dari orang tua kalian yang berada dalam kubur. Hadiahkan dari ibu kalian yang berada dalam kubur. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya Allah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وَأَدْخِلْنَا جَنَّتَهُمْ وَجُوَاهُمْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا جَنَّاتِ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِمْ لَنَا بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ ولا تهتم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. برك الله المقبول الله بجمل دعواتنا شيئا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Oh, what a التائبين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد اللهم صل عليه جزاكم الله أحسن الجزاء banyak-banyak terima kasih disampaikan dumateng Sayyikhinal Kiram Akhinal Kiram Al-Alim Al-Alamah yang sudah menyampaikan istighosah tadi. Semoga pertolongan Allah langsung turun kepada kita, amin. Dan langsung mendapatkan hidayah, amin. Air, air. Dan kelak yang punya air, yang punya air di depan monggo, tadi surga, ada yang tumpah. Allah. Hati-hati, amin. Diambil ya semuanya. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk menyingkat waktu, kita memasuki acara inti ya Kang. Ya. Dari acara inti ini nanti langsung akan ada tausiah. Namun sebelumnya kami ucapkan dulu terima kasih kepada seluruh mit-mit yang sudah hadir. Baik dari Taipei, Taichung, Chungli, semuanya, Tainan, juga Chiayi, Dolio, mana lagi nih, dan Tongkang. Dan mungkin masih banyak yang tidak kami sebutkan, mohon maaf. Semuanya dan semuanya ya. Saja terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah mensukseskan acara. Amin. Dan semuanya ini mohon sekali lagi maju ke depan, Gi. Jangan maju ke belakang ya, hadirin, maju ke belakang bahaya. Jadi majunya ke depan. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Baiklah, untuk susunan acara pada acara inti siang hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama nanti akan ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Yang kedua ada sambutan-sambutan. Dan yang ketiga ada qasidah dari Iwamit. Dan yang terakhir yaitu acara tausiah oleh panjenenganipun Al-Mukarram Gus Miftah. Sekaligus nanti akan ditutup acaranya dengan doa. Dan sekali lagi sebelum acara ini dimulai, mari kita buka saja dengan pembacaan umul kitab. Masih sedih loh mau nang doa aku ya. Aku sedih loh mau meneteskan air kup mata. Semoga mata ya Allah. Semoga iki keceletet-celetet iki piye to, Kang? Lucu jarene. Ojo lah. Aku masih grogi loh, Mbak. Gemeter tenanan aku. Gemeternya lembut apa wadak? Kayaknya yo pating beringkil lah. Untuk mempersingkat dan untuk memperlancar acara, mari kita awali acara dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sejuk are sing baca hadiah wong wadon mah. Pasian cus. Waras. Waras ya Kang. Untuk menyingkat waktu, hadirin wal hadirat, hadirin Allah wa yakum. Kita meningkat acara pertama yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, pembacaan mutiara-mutiara Al-Qur'an beserta sari tilawahnya yang insyaallah akan disampaikan oleh Akhina Dodi wa Uhtina Teti. Kepada Akhina wa Uhtina Dodi. Wakdalan panggonipun kula sumungguhaken dengan segala hormat. Mana

melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Maha benar firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan pembacaan mutiara-mutiara Al-Qur'an tadi beserta sari tilawahnya, semoga kita yang hadir di sini kelak mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Baik, ini jangan banyak-banyak ngomong, ya. Kang. Untuk mempersingkat waktu, untuk baiklah acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Ya. Sambutan. Dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Bapak Yoyo Wardoyo. Kepada beliau kami persilahkan. Dumateng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tepuk tangan buat panitia ini, semoga dia selalu disehatkan. Amin. Masih semangat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama, yang terhormat, dumateng panjenenganipun Gus Miftah ingkang sampun kersosowan ing Taiwan ngrawuhi undanganipun panjenengan. Sugeng rawuh, Gus. Yang terhormat pula Bapak Ustad-ustad yang lain seperti yang disita Ustad Minak Jigo, Ustad Nurdin dan banyak yang lain dan tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Saya wakili saja karena waktunya singkat sekali. Dan yang terhormat pula kepada seluruh perwakilan dari mit-mit yang ada di Taiwan, kami ucapkan selamat datang, matur sembah nuwun rawe. Yang terhormat pula kepada seluruh lurah-lurah yang ada di Kosung yang telah mendukung tersenggaranya acara Tabligh Akbar, juga kepada hadirin hadirat yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan pada kita semua, sehingga kita semua bisa bermuazah pada hari ini dengan keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, yang telah merubah dunia dari zaman kezaliman menuju zaman keimanan dan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua besok di akhirat kelak diakui sebagai umahnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak terlalu berpanjang lebar ya, karena waktu yang memburu. Dan saya mewakili dari Iwamit Kausung juga sebagai Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan sedoyo, baik dari seluruh jamaah juga dari Bapak Lurah-Lurah yang berada di Kosung, juga perhimpunan atau organisasi di seluruh Kosung, juga mit-mit yang berada di seluruh Taiwan, juga sponsor-sponsor kami yang tidak lupa juga Indosuara, ada dari Intai, juga dari Mas Bayi yang lain-lain, yang lain, contohnya dari Toko Indo yang ada di Kaohsiung. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya, baik material maupun moral. Iwami tanpa dukungan panjenengan sedoyo tidak akan berarti. Maka dari itu kami selalu mengharapkan kritik dan saran juga dukungan dari panjenengan sedoyo. Mugi-mugi Iwamit kedepannya bisa menjadi pelangi Kaohsiung. Amin ya rabbal alamin. Dan selain itu juga saya sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dari segi tempat maupun hidangan yang kurang berkenan di panjenengan sedoyo, juga dari kru seluruh panitia bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami sebagai wakil panitia memohonkan maaf yang sebesar-besarnya pada panjenengan sedoyo. Dengan terselenggaranya tablik akbar ini, mudah-mudahan kita semua akan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tablik akbar pada hari ini mengambil tema tombok ati yang nanti akan disampaikan dari panjenengan Ikbun Gus Miftah. Beliau sebagai sosok yang nantinya akan menjadi tontonan juga tuntunan. Mengapa menjadi tontonan? Tontonan karena beliau akan berhadapan dengan panjenengan sedoyo dengan lelucon-lelucon atau lawakan-lawakan atau hal-hal yang lain membuat kita gembira atau bahagia. Tuntunan. Beliau adalah sebagai sosok, sebagai seorang guru yang digugut dan ditiru, yang bisa menuntun kita semua mudah-mudahan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ditonton, tapi bisa menuntun. Insyaallah. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena pas tepat pukul 2 waktunya acara inti. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada panjenengan sedoyo yang telah memberi dukungan materi maupun moral kepada Iwamit. Dari itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathir disampaikan dumateng Bapak Ketua Panitia yang udah amat sangat bekerja keras dari pertama untuk menyelenggarakan tablik akbar ini. Semoga dia selalu sehat, amin. Amin. Dan untuk selanjutnya dia akan menjadi lebih hebat lagi untuk mengadakan acara tablik akbar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, baik, untuk sambutan yang kedua dari Bapak Presiden KMIT, Bapak Yogi, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Hadiratil kiram, para alim wal ulama, wa bil khusus khususan al ustad Pak Kiai Haji Gus Miftah, insyaallah ingkang senantiasa kita tunggu fatwa Maidatul Hasanah serta barokah-barokah doa nipun. Yang saya hormati Bapak Kepala KDI ataupun yang mewakili, serta saudara-saudara saya seperjuangan, ketua-ketua MIT baik darat, on air, maupun jamaah semua, fa insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya di sini mewakili keluarga Muslim Indonesia Taiwan, yang lebih dikenal KMIT. Termasuk diantaranya adalah beliau Bapak Budi, ataupun Ayah Hedika yang lebih dikenal. Beliau adalah salah satu penggerak daripada kegiatan dakwah di Kaohsiung. Maka dari itu harapan saya dan juga harapan mit-mit yang lainnya, organisasi-organisasi yang ada di kawasan Kaohsiung khususnya, mari kita bersama-sama senantiasa kompak di bawah komando kepemimpinan daripada keluarga Iwamit Kaohsiung. Okay. Insya Allah kalau kita bersama, insya Allah kalau kita bersatu, akan diberikan kemudahan dalam berdakwah. Amin. Kemudian selanjutnya, hal ini adalah suatu yang sangat luar biasa. Artinya kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertolabul ilmi di tempat yang penuh barokah. Maka dari itu harapan dari saya, tempat-tempat pengajian dimanapun berada untuk selalu menjaga ketertiban, kebersihan itu adalah nomor satu. Hari ini Iwamit Kaohsiung diberikan tempat yang sangat strategis, yang sangat bagus, terhindar dari hujan, terhindar dari terik matahari. Maka harapan dari Iwamit Kaohsiung tentunya bisa dipertahankan supaya kedepannya kita pengajian itu akan lebih mudah. Oke, setuju? Kemudian insya Allah selanjutnya dari mit-mit yang lainnya, kita selaku keluarga Muslim Indonesia Taiwan, saya selaku diamani sebagai ketua, namun ketua KMIT itu adalah semuanya yang berada di mit-mit, mulai dari MTYT Taipei, Masjid At-Taqwa, Fort Smith Chung Li, IMIT Taichung, FKBW Tainan, dan juga Iwamit Kaohsiung. Ini adalah mereka sebagai ketua ataupun penggeraknya. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi, tetap dijaga kebersamaan dan kekompakan di dalam berdakwah itu, Jadi jadwal-jadwal yang ada di Taiwan ini selalu kita musyawarahkan, selalu kita koordinasikan supaya bisa teratur, Jadi supaya nggak ada kesenjangan ataupun waktu yang bersama, itulah gunanya KMIT. Untuk itu sekali lagi kami mohon kebersamaan supaya dakwah di Taiwan ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada Iwamit Kaohsiung untuk bersama-sama dengan mit-mit yang lain dan juga bersama keluarga Iwamit Kaohsiung untuk berdakwah, untuk mensyiarkan Islam di bumi Taiwan ini. Allahu Akbar. Karena Islam itu harus disampaikan, Islam itu harus diberitahukan kepada kaum yang lainnya. Kalau HP saja setiap hari diiklankan, maka Islam itu juga harus didakwahkan. Kalau enggak didakwahkan, semakin lama akan semakin surut, bahkan akan hilang, bahkan akan ditinggalkan umat. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi dakwah itu tidak menjadi tugas kiai saja, tapi menjadi tugas kepada semua umat Islam untuk menyampaikan kepada teman terdekatnya, kepada saudara terdekatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangannya mana jamaah? Tepuk tangan buat bapak kita. Terima kasih bapak kepada kita. Bapak Yogi selaku Bapak Presiden KMIT. Semoga apa yang panjenengan sampaikan menjadi faham dan maklum dari jamaah yang mendengarkan. Mengerti? Amin. Kaohsiung. Untuk acara selanjutnya yaitu qasidah dari Iwamit Kaohsiung selaku Sahibul Hajat. Kepuk tangan buat penampilan Sahibul Hajat. Mbak Ari, silakan. Kepada Iwamit Group, mohon segera naik ke atas panggung. Tepuk tangan sekali lagi. Iwamit. Iwamit. Iwamit. Jihad yuk. Jihad yuk. Jihad yuk. Iwamit. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkannya. Tepuk tangan untuk Iwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kami lagi yang dulunya masih bertenar di Taipei, di Tolio, di mana kita jamaah Iwamit Kausum Manjada Wajada selalu bertampilkan diri. Dengan adanya ini kami bertampilkan di Kausum adalah kota berirama dan beribadah bagi BMI Indonesia khususnya di Kausum. Amin. Amin, amin. Dengan ini kehadiran kami untuk menghibur dan menyambut Anda-Anda semua. Alhamdulillah Anda bisa hadir di gedung Allah yang barokah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan Iwamit Manjada Wajada, Kausum Manjada Wajada. Dengan lagu syair Ya Rasulullah. Ya Rasul. Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah. kasih dengan sambutan yang tadi kami bawakan sentuhan solawat ya Rasulullah memberikan manfaat dan menjadikan kita umat ahlil musyafa'in dari Iwamid Kosung manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tombo ati ono limo perkarae. Siji maca Quran sama nane. Aduh enakan tenan suarane. Masya Allah. Kapindo. Bukan terima kasih dulu. Oh iya, gampang terima kasihnya. Itu kan tuan rumah. Oh, tetap harus ada terima kasihnya. Alhamdulillah, matur nuwun sih. Iwami, terima kasih untuk penampilannya. Bagus sekali, masya Allah hari ini sempurna. Bagus gih. Itulah jamaah dari Iwamid Kausiung yang begitu semangat, antusias menyenggarakan tabligh akbar ini. Semoga beliau-beliau yang menyenggarakan tabligh akbar ini sehingga kita dapat berkumpul di sini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, panitia tumpeng gunang sopo? Tumpengnya gunang sopo? Gunang aku yo pengen mangan pada bae. Iki ambisi ning tumpeng. Baik, untuk acara selanjutnya, Kang, ini udah langsung inti nih, acara inti, acara yang kita nanti-nantikan. Jemaah mungkin sudah tidak sabar nggih akan tausiah dari panjenengan ini pun Al-Mukarram Gusmi. Hadirin hadirat hadirin Allah wa iyyakum. Semuanya monggo nggih, baiklah. Mustami'in wal mustami'at, mari kita dengarkan tausiah dari Sayyidina Al-Kiram Al-Alim Al-Alamah Gus Miftah. Wakdalan panggonane pun kula sumugakan. Kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Untuk menempati seperti semula, duduk lagi, duduk manis, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Gus Miftah. Monggo Gus. Alhamdulillahilladzi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal. Ya ayyuhalladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala nabiyyi Muhammad wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolar. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa safi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin aslil jamal wa mambahil kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asr. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما Ketua panitia wa husnul khawatimi wa yus para panitia tukang konfungsi tukang foto tukang shooting tukang sound tukang beber kosong wabil khusus mbak dan ibu-ibu tukang ngomong rahimakumullah. Wa sahbi 6 bulan yang lalu saya detailkan oleh Bapak Haji Muhammad dalam kamus bahasa Indonesia wan itu ketua artinya yang KMIT berarti sampean semua ini termasuk agamawan karena memiliki agama mit-mit yang lain mobil khusus ketua panitia semurupani Pak Jokowi Islam saya doakan masuk surga KTP-nya para panitia, tukang konsumsi, tukang foto, tukang shooting, tukang sound, tukang beber kelosok, wabil khusus, mbak dan ibu-ibu, tukang ngomong, rahimakumullah. 4 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu saya ditelepon oleh seseorang yang namanya Seger. Saya yakin semua Seger yang hadir insyaallah ketika sebagai orang saya yang mempersiapkan baik, untuk berangkat ibadah haji orang ingkang sae diminta untuk datang ke Taiwan saya tanya dalam kapasitas apa disampaikan dalam kapasitas sebagai agamawan. Jadi, Mbak, mas-mas semuanya dalam kamus bahasa Indonesia wan itu artinya yang memiliki yang baik. Berarti sampean semua ini termasuk agamawan karena memiliki agama Islam. Amin. Saya yakin semua yang hadir berKTP Islam yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Saya mau tanya sama sampean semua, orang hidup itu biasanya diatur sama akal atau sama hati? Wih bro, dijawab bro. Orang hidup itu diatur sama akal apa sama hati? Hati. Maka disebutkan begini, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, kalau dia baik-baik secara keseluruhan, kalau dia rusak-rusak secara keseluruhan, ala wahyal qalbi, itu dinamakan hati. Orang baik biasanya punya hati yang baik. Ciri-ciri hati yang baik itu nyaman melakukan perbuatan baik dan dia senang melakukannya. Ati sing apik nduk niku dipunwastani ati sing waras. Kesimpulannya apa orang-orang wong pinter ngaku ya. Wong elek atine elek, ciri-ciri ati sing elek kuwi ora seneng tumindak sing apik, senengane nglakoni perkara sing elek. Ati sing elek jenenge ati sing lara. jawaban meneh hatimu waras sapa lara? Waras sapa lara? Dobos. Saya itu kan sering pengajian di rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa. Saya tanya, kenapa Anda undang saya? Wong kiai ini ya untuk kentir gitu. Jadi yang ngaji itu dokter, karyawan, termasuk pasien rumah sakit yang hampir sembuh. Rampung pengajian, saya tanya, Pak dokter tolong dijawab, apakah orang sakit jiwa itu fisiknya sehat? Apa jawaban dokter? Hampir 90% orang gila itu fisiknya sehat. Ono wong edan kudanan yo ora tau pilek. Buktine ora tau wahing-wahing. Mangan sego bosok wetenge yo ora tau mules. Turu ning pinggir dalan ora kemulan yo ora masuk angin, buktine ora tau njaluk kerokan. Pertanyaannya, kenapa orang gila itu fisiknya sehat? Karena orang gila itu gak punya pikiran, gak punya perasaan. Maka semua yang ada di Taiwan ini yang hadir, kalau kamu pengen sehat terus, gampang. Dadi wong kita. Kembalinya ke hati. Kamu punya perasaan apa enggak? Kamu punya pikiran apa enggak? Punya Gus, pertanyaannya waras apa loro? Mau dijawab waras, saya kira petakon. Semuanya, ibu-ibu saya tanya dulu, Bu. Sholat niku sae nopo awon? Sae. Yen pas sholat biasanya pengen sing suwe apa cepet-cepet rampung? Cepat-cepat rampung berarti hatimu loro. Makanya kenapa kul huwallahu ahad itu disebut sebagai surat al-ikhlas, karena jamaah paling ikhlas kalau imamnya membaca kul hu. Ya enggak Bu? Saya pernah safari Ramadan di Cilacap. Saya bilang, ada orang Cilacap di sini? Oh, lo ngapa kayak ya? Saya bilang sama panitianya, saya pengen sholat raweh dulu, tolong dicarikan masjid yang imamnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Rokat pertama saya stres. Kenapa? Membaca fatihahnya kayak di Medina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mikir lah ini mami koyong ini rampungnya kapan. Ternyata setelah fatihah yang dibaca suratnya panjang. Waduha, waduh. Ternyata yang dibaca cuma dua ayat toh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduha walain idha saja Allah cocok. Nyuwun kebangetan. Ya masa salat sing diwaca mung kulhu karo inna, kulhu inna. Maghrib rakaat pertama kul. Rakaat kedua inna. Ngisa rakaat pertama kul. Rakaat kedua inna. Begitu subuh gelar sajadah malaikatnya turun. Wis tau, Bro. Kulhu inna, kulhu inna. Tapi saya pernah itu Mas ketemu imam ngeyel. Ketemu imam ngeyel. Allahu Akbar, Fatihah selesai. Sing diwaca gaya inna anzalna. Delalan salah. Coba dengerin ini salah apa benar. Inna anzalna fi lailatul qadr. Benar apa salah? Benar apa salah? Salahnya di mana? Harusnya fi lailatil bacanya tul. Karena salah, dari belakang saya ingatkan din. Imamnya ngeyel, imam senior. Inna anzalna fi lailatul qadr. Saya tambah kencang, din. Akhirnya yang ketiga benar. Inna anzalna fi lailatul qadr. Diteruskan, salah maning. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal seharusnya dari belakang langsung saya teriak. Diulangi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang ketiga baru benar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga dia andilau antara dilema dan galau. Iki sing bener lailatul apa lailatul? Tul til. Til tul. Akhirnya tengok ke belakang sambil bertanya, apa kan? Salat api, tapi kita sholat gak pernah nyaman, berarti api nih loro. Bapak-bapak, mas-mas, khotbah Jumat itu baik apa jelek? Baik. Yang pas rungoke khotbah biasanya awakmu rungoke tenanan apa turu? Berarti api nih loro. Ketoke khusuke bolo produksi Aqua Cesila. Menzizikkan. Bu. Bu. Ning jenengan kare bojone basa apa mboten? Lara. Karo bakul karo bojone ayo Pak Majian. Mbasan karo bakul bakso Pak kula tumbas. Aneh kok karo bojone ora basa, karo bakul bakso basa. Pertanyaan Gus Miftah jenengan diwenehi napa karo bakul bakso? Bakso. Apa baksone bojone kurang gede? Rondoe gaya. Maka sawalan kemarin saya diundang sama ketua MPR pengajian di rumah beliau. Saya bilang yang sakit tidak hanya rakyatnya, pemimpinnya lebih sakit. DPR-nya loro, presidennya loro, menterinya loro, bupatinya loro, gubernurnya loro. Saya bilang sama teman-teman saya anggota DPR, besok mayoritas orang Indonesia ini semuanya termasuk Kemit, Iwami, Demit, kabeh mlebu surga. Kok ora diamini to? Telat malaikate minggat. Kabeh mlebu surga. Di dalam surga ternyata enggak ada anggota DPR. 560 anggota DPR RI masuk surga. Akhirnya apa? Pak Nur protes. Hei malaikat, ini DPR bikinannya korupsi, maling duit rakyat, ngapa mlebu surga? Dijawab kali malaikat, Pak Nur, Cah Iwami, Cah Kemit, sing sabar, anggota DPR kuwi mlebu surga, mung kunjungan kerja. Nggih napa mboten? Ning awakmu ora kena nesu karo anggota DPR kuwi wakil rakyat. Mila yen rakyate pengin sugih diwakili karo DPR. Pengen duwe omah apik diwakili DPR, pengen jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR, nyemplung neraka diwakili. Ora usah tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Shalawat ala Nabi Muhammad. Ini hatinya sakit. Bagaimana supaya tidak sakit? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hei kalian semua, kata Rasulullah, banyaklah bertemu dengan para kiai dan ulama. Oi. Banyaklah bertemu dengan para kiai dan ulama. Ijabah. Oh Taiwan susah. Banyaklah ketemu dengan para kiai, mila kon pengajian kon majuwe angel. Mbasan mangkat ning kebun binatang delok munyuke nyedak-nyedak.

Siap, gerak. Jukit. Maju dikit. Tak kandani. Itu cepetan itu. Ono Sahrintol, Sahrintol gitu. Jujur dulu. Tak kandani, carane golek duit kayak kiye. Mengko, kamu yang sabar. Artinya yang sabar apa? Sebelum dikasih kamu jangan pergi, ditunggu terus. Nanti kita tidak akan pakai solawat. Pakai apa? Nanti bahasanya bareng-bareng sama Gus Miftah. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke. Jadi ini yang bengok dulu. La ilaha illallah. Coba. 1, 2, 3. Abape ambune. Ayo mubeng, nanti bahasanya bareng-bareng seperti itu. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. Nanti tak kasih tahu, itu bukan mantranya Gus Miftah, itu dari wali. Dari wali, minimal wali murid ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ayo mubeng. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah ngrogoh kantong keke uwong. La ilaha illallah al-malikul la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul inong awan bengi dosuloyong la ilang al malikul haqqul mubin Muhammad sadiqul wa'dil amin aja sira banget banget gon mubunga ning alam donya malaikat juru Kul haqul

Rumah batin itu hati. Hati ini tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya satu ada anak durhaka. Apa itu anak durhaka? Anak durhaka itu sifatnya setan. Wirung ana kupingmu, atimu ora bakal dileboni karo malaikat yen atimu ana setane. Hoi. Iki ngarep dhewe iki Facebookan ngopo e? Allah, HP-ne elek gaya. Kamu sih, kamu jangan Facebookan. Kan aku sedih. Oh, aku jauh-jauh dari Indonesia ke sini kamu Facebookan, kan hatiku sakit. Gimana sih kamu? Selemu. Irunge pesek. Kaya iso-iso nih inbox nginaku, Gus, aku iso gawake ragi. Lah kurang ajar to aku. Emange kiai ini bakul ragi. Loh, galuh. Irunge pesek gaya. Wih, sing ngurungnya pesek tak dongake panjang umur, amin. Ngopo wong pesek panjang umur, soalnya ambekane ngirit. Lah sing mancung-mancung ngono kuwi cepet mati mesti. Ambekane boros. Tur lapilek mesti upile gede-gede. Hi, jiji. Wong iki mbok yo sing pede pesek iki yo ora apa-apa. Begitu pesek mentang-mentang duwe duit saka Taiwan langsung operasi suntik solikin. Ya Allah. Silikon kok solikin. Ki apa kuwi? Kuwi ngono, rumangsa mrongos, untune pasangi kawat. Iyalah untu kok dipasangi tralis. Nyantai saja, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Nyantai mawon. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong pesek ya ora usah dioperasi, biasa saja. Orang yang hidungnya pesek itu ngangeni soalnya apa irunge ra metu-metu. Wah gayane. Wong tuwa bajune macan. Jan-jan sok gaul. Ya Allah. Padahal ana tulisane urung lunas. Ya yes, segini iki ndak ganggu meneh iki. Iki ndang kuwi cepet gek aku tak selawatane. Iki njaluk duit meneh, waktune mung jolak njaluk duit wae kaya. Cepetan. Selawatane iki selawatane khusuk bareng-bareng. Monggo untuk jamaah anu panitia penggalangan dana digelar lagi penggalangan dana untuk pembangunan apa niku Gus kepada panitia penggalangan dana punten semuanya muter lagi. Wish, orang gagas mau muter saiki selawatan sing khusuk karena aku. Sederek kita sedoyong jaler estri anem lan tuwa anem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga selawatan salatul Allah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah timbalan timbalane ora kena wakilan ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa salatullah salamu ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin

kesel kia, kurang ajar ya. Wong inyong erung mingkem rikane wis amin. Lah cangkem inyong kiai amin kayak gue. Kamu sih tadi pertama telat, ini kesusu. Tak sikut malah. Diulang ya. Lah cangkem inyong wis mingkem baru amin ya. Ajak kesusu ya. Awas. Kiai amin gitu. Solo meneh iki. Aduh wedi aku. Padahal ngapa Kang? Eh? Padahal ngapane rekane? Oh, meneh yo. Oh, lungguh kene. Ini lungguh kene. Arep njero apa iki ya? Iki nya. Ah, tak dongani ya. Ora apa-apa. Ayo dicokot, eh diombe kok dicokot. Eh di bapak sana. Njero apa? Oh, iki ya. Iya. Jelok apa nih kak? Sambutan sangat dalu diam walaupun buatan kata suara. Buatan apa nopo? Niki ya, timam ya. Jelok apa? Orang jelok apa apa? Oh. Terus kaya? Pacar esok lagi. Pacarmu mesti wo. Wong tua senengane brondong ye. Cabe-cabean Cina lah. Diamini nggih. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai. Ah, kaya gue. Kenapa ya? Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Amin. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Rasulillah. Habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. Iki amalan rekane lan mriki to nggih teng Taiman itu amalan yang paling gampang bisa kamu lakukan walaupun dambil bekerja itu cuma satu solawat. Kamu kerja di pabrik solawatan boleh, anak buah kapal solawatan boleh, ibu di rumah tangga solawatan boleh, enak. Katakanlah majikan lu minta dikeroi, dikeroi, siap, siap ke balseme, siap ke goloe, ngeroi karo selawatan, nggak apa-apa. Salatullah, Salatullah, salamullah, boleh. Kamu gendong anak, besok punya anak toh, digendong. Nyusoni anake. Ojo bapake anake. Begitu disusoni digendong selawatan. Saya punya teman Betawi, gendong anak lagune apa? Ya Allah, nyok kita nonton ondel-ondel, nyok ya kaya munyok anake. Selawatan. Gendong anake karo nyanyi. Wah, selawatan. Sholli wa sallim daiman ala madah. Uncal lagi genteng. Sholli wa sallim daiman ala madah wal ali wal ashabi man qad wahada wal saya tahu solawat yang paling dihafal oleh KMIT oleh Iwamit cuma satu. Salatullah salamullah bari terus ya salat oleh ra salat oleh ning neraka kancane oke. Sambil masak solawatan boleh. Enggak apa-apa masak liwet solawatan api. Bisa ora?

Allah. Bahkan hambamu ini ya Allah, kadang-kadang melupakan bertegur sapa denganmu ya Allah. Ketika azan dikumandangkan, hamba-hambamu ini masih sibuk dengan pekerjaan dunia kami ya Allah. Padahal Rasulmu telah berpesan kepada kami, jangan kalian mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Tapi yang kami lakukan ya Allah, kami mengejar dunia kami, melupakan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, betapa hinanya kami di hadapanmu ya Allah. Betapa asornya kami di hadapanmu ya Allah. Kami tidak pernah tepat waktu menjalankan kewajiban kami kepadamu ya Allah. Tapi senantiasa engkau berikan tepat waktu hak-hak kami ya Allah, sebagaimana yang engkau janjikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hidup kami difasilitasi dengan berbagai hal kemudahan ya Allah. Tapi kemudahan-kemudahan itu justru membawa kami ke maksiatan. Setiap hari kami bertegur sapa dengan kawan-kawan kami, bertegur sapa dengan saudara-saudara kami, kami curhat dengan pacar dan kekasih kami. Tapi kadang-kadang kami lupa ya Allah untuk menelpon bapak kami yang ada di rumah ya Allah, untuk menghubungi bapak ibu kami yang berada di Indonesia ya Allah. Karena begitu congkaknya hati kami ya Allah. Pulsa kami habiskan ya Allah untuk satu hal yang tidak penting. Tapi hamba-hambamu ini lupa ya Allah untuk menegur orang tua kami yang ada di Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami jauh dari kedua orang tua kami. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, segembalinya kami di Indonesia ya Allah, kami masih mampu menatap wajah bapak kami ya Allah, masih mampu menatap ibu kami ya Allah, untuk sungkem kepada mereka ya Allah, mereka yang telah membesarkan kami, air susu ibu kami yang kami nikmati sampai kami sebesar ini ya Allah. Tapi belum ada perbuatan baik kami untuk membalas kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka dengan bapak kami ya Allah, kami durhaka dengan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bahkan ketika ibu kami menjerit kesakitan ya Allah, hambamu ini tidak bisa mendampingi ibu yang sedang sakit ya Allah. Padahal hamba teringat ya Allah, ketika kami masih bayi ya Allah, begitu sayangnya mereka kepada kami ya Allah. Semua kebutuhan kami dicukupi oleh orang tua kami ya Allah. Hari ini mereka membutuhkan kami, kami lupa dengan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak bisa membayangkan ketika engkau berkehendak di saat kami bekerja di Taiwan ini ya Allah, dan engkau mengambil balik kedua orang tua kami tanpa bisa menyaksikan jasad mereka ya Allah. Astagfirullah. Panjangkan umur bapak ibu kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa bapak ibu kami ya Allah, ketika kami di dalam perantauan ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, astaghfirullah. Panjangkan bapak ibu kami ya Allah dalam kebaikan dan kemanfaatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menjaga niat awal kami ketika kami bekerja di tempat ini ya Allah. Karena banyak di antara kami ya Allah melupakan sejarah awal kami datang ke tempat ini ya Allah. Mencari rizkimu untuk memperbaiki ibadah kami ya Allah. Tapi apa yang kami lakukan ya Allah, ketika berada di tempat ini dan kau berikan rizkimu kepada kami, hamba-hambamu ini berfoya-foya ya Allah. Sampai ada di antara kami yang melupakan kiriman kepada orang tua, padahal kami meninggalkan anak istri di sana ya Allah. Na'udzubillah min dalik ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat seperti itu ya Allah. Jagalah anak kami yang ada di Indonesia ya Allah. Jagalah orang tua kami yang ada di Indonesia ya Allah. Jagalah dalam kebaikan ya Allah. Lindungilah dengan sebaran malaikatmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang pada akhirnya menghancurkan kami ya Allah. Saya masih ingat ya Allah, ketika pertama kali memohon izin kepada bapak ibu kami, memohon izin untuk bekerja di Taiwan kepada suami kami, ketika kami ngomong kepada anak kami, nak doakan ibu nak, ibu akan merantau di Taiwan nak, Suamiku, izinkan istrimu ini pergi, wahai suamiku. Bapak ibuku, izinkan aku untuk merantau supaya bisa memperbaiki keadaan ekonomi kita yang ada di kampung ini. Tapi yang terjadi, ya Allah, begitu kita mendapatkan anugerah Allah dalam bentuk rezeki, kita melupakan semua itu. Na'udzubillah min dalik, astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah, jangan kau ambil nyawa kami dalam keadaan kami bermaksiat seperti ini, ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami ketika kami jauh dari anak istri, suami kami, orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Inna Allah ghafurur rahim. Pada akhirnya, ya Allah, kala kami harus menghadap kepadamu, ya Allah, hadapkanlah kami dalam kebaikan, ya Allah. Wakhtim lana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kebaikan kami di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, ya Allah. Berikanlah kepada kami keluarga yang sakinah, ya Allah, keturunan soleh solehah, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kebaikan kepada kami kelak di akhirat, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, dan jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza. Banyak-banyak terima kasih disampaikan kepada Syekhinal Kiram Al-Hajj Al-Maghfurullah Al-Alim Al-Alamah Gus Miftah. Dan apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat, menjadikan cermin untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk melaksanakan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Taala lebih kuat lagi, dan menyambung suratul Rahmi dan menyambung hubungan Islamnya. Dan saya sebagai MC dari awal sampai akhir, akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kata-kata kami kurang berkenan, nanti Pak Jero Sedoyo Adik Abunik pun tangan pulutan. Kami Abdul Somad beserta saya Kuala Amin Abu Pangabutan Ihdina Surah Nur Sakin Tumpah. Wassalamualaikum.